Mitra Bisnis Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana menyatakan, loket imigrasi yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta batal ditutup. Seperti yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah, penutupan berlaku mulai hari Minggu kemarin. Pembatalan dilakukan setelah adanya protes dari masyarakat mengenai kerepotan yang akan terjadi jika penumpang harus bolak-balik antara Terminal 2 dan 3 untuk mengurus imigrasi. Ada anggapan pemerintah terkesan tidak berpikir matang sebelum menerbitkan aturan baru. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Mas Danang, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, kalau bagi saya sih jelas ya. Yang namanya pelayanan publik itu harus mengikuti kemana demand itu berada. Jadi kalau memang ada Terminal 2 ada penumpang, Terminal 3 penumpang, keluar negeri ya sebaiknya petugasnya yang harus ditambah. Nah, ini kan salah satu yang indikasi pada saat perencanaan kita untuk ke International Airport. Airport itu tidak disertai dengan pendekatan komprehensif mengenai SDM kan, ya ini contohnya. Kalau memang tidak sanggup menyuplai tenaga-tenaga untuk imigrasi dan sebagainya, ya sebaiknya yang pelabuhan-pelabuhan kecil itu untuk ke luar negeri itu. Tapi kalau komitmen kita itu membuka international airport demikian banyak, saya kira tugasnya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menyediakan tenaga imigrasi yang cukup. Dan kalau memang diperlukan, kalau di beberapa negara pun kan sudah mulai dibantu oleh orang-orang tidak hanya imigrasi tapi juga kepolisian. Jadi saya kira ini merupakan isu yang penting untuk diputuskan pemerintah. Kalau memang kita memutuskan international port ya harus diikuti dengan segala infrastruktur maupun SDM-nya. Artinya begini, kalau kita sudah punya komitmen ke sana, itu komitmennya dipenuhi. Dan kalau memang orangnya kurang, alatnya kurang ya memang harus ditambah. Sebenarnya, apa saja kekurangan yang masih dimiliki Bandara Soekarno-Hatta untuk mendukung komitmen menjadi bandara internasional, Mas Danang? Kalau kita bicara kekurangan infrastruktur kan kita sudah mengingatkan tahun 2007 yang lalu, 7 tahun yang lalu, bahwa untuk mengakomodasi permintaan yang demikian melonjak perlu ada perbaikan, baik itu penambahan jumlah runway, kemudian peningkatan jumlah terminal maupun infrastruktur pendukungnya, tidak hanya dari sisi SDM tapi juga dari sisi teknologi. Saya juga melihat misalnya ya pengenalan paspor elektronik ya, itu saya kira juga membantu. Kita perlulah saya kira lebih bergerak kepada pendekatan teknologi untuk bisa membantu itu kalau memang jumlah orang yang bisa dipekerjakan tidak sebanyak yang kita bisa cepat merekrutnya. Pastilah kalau kita namanya kemajuan, peningkatan pelayanan memang ada intervensi teknologi dan biaya. Tapi kalau kita lihat intervensi dan inovasi di dalam teknologi pasti akan biayanya lebih murah daripada mengadakan orang. Dengan semakin berkembangnya permintaan di bisnis penerbangan dan semakin meningkatnya jumlah penumpang, apakah seharusnya Indonesia memiliki sebuah sistem airport internasional yang lokasinya tidak terlalu terpusat untuk menjaga kualitas pelayanan dan menghindari terjadinya penumpukan penumpang, Mas Danang? Ya, kalau sebagai sistem airport ya, ya, tapi kalau kita bicara airport paling nggak kan kita bicara 5-10 tahun yang akan datang ya. Tapi sebenarnya yang segera kita butuhkan kan dalam waktu dekat ini. Dan sehingga pilihan untuk runway ketiga, barangkali dengan menggunakan lahan reklamasi di pantai, saya kira itu menjadi pilihan yang penting ya untuk kita. Selain itu, pihak mana saja Mas Danang yang seharusnya bisa melakukan koordinasi dengan baik agar tidak perlu terjadi persoalan semacam ini, di mana aturan baru malah menjadi penghalang perkembangan mobilitas transportasi di bandara, khususnya Soekarno-Hatta? Ya, Angkasa Pura pasti ya, dan yang lainnya adalah dari pihak perhubungan saya kira. Ya, ya justru itulah, makanya ini kan suatu, saya kira Kementerian Perhubungan lah yang harus menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai kebutuhan ini. Jadi memang, kalau memang ada komitmen nasional ke sana, ya saya kira diikuti semuanya.